Apa yang sebenarnya maksud dari indera keenam? Apakah ada orang mempunyai kemampuan tersebut? Ya. Indera keenam ini itu kadang terkait dengan orang yang ada hubungan dengan syaitan, dengan jin. Ya. Itu bahasa yang dipakai indera keenam. Karena dia punya hubungan dengan syaitan, jin, akhirnya bisa apa? Ya, dia tahu, dia ini diberitakan sama jinnya, sama syaitannya. Ya. Dan kadang indera keenam ini digunakan untuk orang yang kesurupan. Dia biasa diganggu oleh jin memang. Ya, makanya dia biasa lihat jin, bisa ini, karena dia kesurupan, ada masalah. Bisa lihat macam-macam, ya, karena memang dia orang kesurupan. Ya, kalau ini disebut indera keenam, maka ini semuanya tidak ada bagusnya. Jelas ya? Tapi kalau indera keenam maksudnya adalah firasat yang seperti yang kita bahas tadi. Firasat itu ada apa? Ada rinciannya. Dan ini bukan mana, bukan penggunaan indera keenam yang biasa populer di tengah masyarakat. Bukan itu yang mereka maksudkan. Jelas ya? Baik, hati-hati ya di dalam penggunaan.